Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Ikhwan ahmad azakumullah, kita lanjutkan. Ini adalah serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Taimiyah, yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-35, halaman 77 sekarang, bagian yang ketiga dari pembahasan ini. Kita akan lanjutkan. Nah, kita lanjutkan al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima. Umumul kalamil muallif yashmalu kulla ma wasafa Allah bihi nafsahu min as-sifati dhatiyyati al-ma'nawiyyati wal-khabariyyati was-sifati al-fi'liyyati. Nah, ini ada murojaah yang harus difahami. Pembahasan yang kelima tentang umumul kalamil muallif, tentang keumuman perkataan muallif yang yashmalu, yang meliputi kulla ma wasafa Allah bihi nafsahu, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, minas sifati dhatiyah, dari sifat-sifat dhatiyah al-ma'nawiyah, sifat dhatiyah al-ma'nawiyah wal-khabariyah wasifatul fi'liyah. Antum akan menjadi murojaah lagi tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu jelaskan, ini ada tiga di sini. Kalau antum lihat di pembahasan sebelumnya, Mas. Ada di halaman sebelumnya. Tentang sifat-sifat, Mas. Ada yang masih ingat halaman berapa itu, Mas? Itu ada sifat dhatiyah, ada sifat khabariyah, dan ada sifat fi'liyah. Nah, di sini jelaskan juga. Nah, dan ada di dalam syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah juga penjelasan itu. Ya. Nah. Jadi ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla pembagiannya, dan ada di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Nah. Nah. Ini di Qaul Mufid dijelaskan. Ya. Ini di Al-Qaul Mufid. Penjelasan yang berkaitan dengan sifat, Mas. Tentang ikhlas. Ini Qaul Mufid, ini kajian kita di Pedogan setiap Jumat. Dan Jumatnya itu kajian paling dua tenan. Ya, dulu itu dari 4:30 sampai jam 9, Mas. Kemudian ada kortingan setelah ada serangan pandemi, itu disederhanakan dari habis maghrib sampai 9. Nah, ini sifat-sifat di sini, Mas. Tanqasimu sifatillahi ila thalathati aqsam. Sifat dzatiyah wa yuqal ma'nawiyah. Tuh, antum lihat setelah membaca kitab-kitab syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, itu nyambung satu sama lainnya, Mas. Nyambung. Serial. Hanya antum yang ya afan ya. Ini tidak mengatakan sesuatu yang kurang, tapi di sini adalah suatu ajakan. Jangan sampai kita itu menjadi sesuatu yang tergesa-gesa. Menyimpulkan sesuatu atau menggunakan sesuatu hanya dengan kacamata kita sendiri, Mas. Jadi kalau misalnya seperti ini, Mas. Tahu gak ini, Mas? Nah, ini antum gak akan lihat, berusaha untuk melihat samping kanan samping kiri gak bisa. Jadi antum, jari-jari antum, ya, yang kanan, tangan kanan itu pakai bunder, ya apalagi yang seperti itu, lebih ngeri lagi. Kemudian seperti ini. Jadi seolah-olah antum gaya ngeker, Mas. Ngeker. Ini kalau misalnya seperti ini, antum gak akan kelihatan, antum gak akan lihat Ahmuti. Ya. Ini kacamatanya antum harus paksa. Nah, ini maksud antum adalah kontekstual membaca bacaan, membaca kitab, atau memutuskan sesuatu bahkan yang lebih luas lagi. Itu alangkah baiknya semua hal kaitannya ketika kita itu memandang sesuatu dengan hanya kacamata kita sendiri, maka akhirnya menjadikan loh, kok salah, aku sih yang benar. Paham gak? Kenapa? Terbiasa melihat dengan kacamata sendiri. Nah sekarang kalau ana pakai kacamatanya Mas Soni, ana gak akan mampu lihat, Mas. Ya, kacamatanya Mas Toyo Abangi, kacamatanya Hanung. Taruh tenan. Karena asma'u sitah kan. Jadi sesuatu. Ya. Lemah berik. Ya. Nah. Lio Hana kalau mansuk, Mas. Nah. Ini sama halnya. Model ketika membahas suatu permasalahan, kita harusnya legowo, Mas. Legowo dalam arti apa? Kita jangan melihat bahwasanya segala sesuatu itu dengan kacamata kita sendiri. Orang yang senantiasa melihat sesuatu itu dengan kacamata sendiri, maka dia adalah sosok yang egois. Orang yang tidak melihat apa yang ada di orang lain. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan antum jangan mengatakan bahasanya, Mas, kacamata yang cocok saya modelnya seperti itu. Ana nunjuk, misalnya, punya Pak Utomo. Jelas beda kan? Meskipun ana misalnya, ana butuh dengan kacamata. Kacamatanya Pak Utomo tidak akan pernah bisa ana pakai. Karena kebutuhannya beda. Maka, sekarang ini banyak orang yang memberikan hukuman atau vonis tentang sesuatu berkaitan dengan takfir, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan apa yang mereka rasa itu benar. Ini kaitannya dengan karena diukur dengan kacamata sendiri. Tidak pernah diukur secara global, bahkan secara apa, Mas? Melihat kontekstual. Sebenarnya itu harus dilihat dari mana? Kebenaran itu harus bisa dilihat dari mana. Betul, kalau misalnya antum itu, kita lihat tadi, perkara ghaibiyah. Perkara ghaibiyah. Itu harus dilihat kontekstualnya hanya dalil saja, Mas. Antum gak usah mengamengo yang seperti itu. Ya, biar tidak tersesat. Tapi, kaitannya di sini, kita harus bijak, kita harus hikmah ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang belum tentu dia punya kacamata, punya ilmu. Faham sampai sini? Maka kita katakan di sini tentang tangqasimu sifatillah ila thalathati aqsam, ini hanya pendekatan, Mas. Pendekatan di mana ini jauh lebih memadai buat kita daripada tidak sama sekali. Dan dalil-dalil di sini adalah istiqra'iyah, Mas. Istiqra'iyah artinya apa? Dari semua penjabaran-penjabaran ini loh dilihat. Kalau maksudnya dimudahkan, ada sifat Allah Azza wa Jalla dzatiyah, sifat yang melekat pada dirinya, berlaku selama-lamanya. Dan sering disebut maknawiyah, Mas. Apa, Mas? Maknawi. Begitu juga yang kedua adalah sifat fi'liyah. Apa? Sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan iradahnya Allah Azza wa Jalla, masyiahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, fi'liyah itu sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan masyiah. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan luruskan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan sesatkan. As-salis, yaitu khabariyah. Khabariyah hanya sebagai bentuk pengabaran, Mas. Bukan sifatnya yang lainnya. Hanya sebagai pengabaran apa yang dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ada sifat dhatiyah khabariyah, ada sifat fi'liyah khabariyah. Nah, makanya sebutkan di sini fasifatu dzatiyah hiya mulazamatu li dzatillahi wallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Ini sifat yang hanya berlaku untuk zat Allah Azza wa Jalla, pasti di situ bagi Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa ada sebagaimana disifati. Seperti apa? Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai penglihatan. Dan ini sifatnya maknawiyah. Maknawiyah maksudnya apa? Hakikatnya hanya Allah saja yang mengetahui. Ya, li'anna hadhi sifatul ma'ani. Karena ini sifat-sifatnya, sifatnya makna. Makna. Nah. Antum lihat kira-kira mendengar itu ada wujudnya enggak? Melihat, ada wujudnya enggak? Maka itu adalah makna. Ketika tidak ada wujudnya, maka itu dalam makna. Nah, sifat fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi, in syaa fa'alaha wa in lam yasha lam yaf'alha. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menginginkan, Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Kalau enggak, Allah tidak akan melakukannya. Nah. Dan khabariyah. Ya. Hiya ab'adun wa ajza'un binisbati lana. Ini ada sebagian-sebagian menurut kita. Ya, amma binisbati lillahi fala yuqalu hakada. Ini tidak disebutkan seperti itu. Ya. Bal yuqalu sifatun khabariyatun sabtun bihal khabar au sabata bihal khabar. Ya, sabata bihal khabaru minal kitab wa sunnah. Artinya di sini tentang sifat khabariyah itu tetapnya hanya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sifat khabariyah selain dari Al-Quran dan Sunnah. Paham saya di sini? Nah, ini sebagai bentuk murojaah saja. Kita kembali lagi pada akidah al-wasitiyah. Nah. Nah, sekarang di sini ada sifat dzatiyah al-ma'nawiyah. Antum faham tadi? Sifat yang melekat pada diri Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa ada dan Allah mensifati untuk dirinya sifat dzatiyah ini. Kemudian sifat khabariyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, pas sifat dzatiyah tuf, ini sama. Sama atau enggak? Lihat, Mas. Naam. Wallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. Pertanyaan, itu copy paste sesat. Itu bukan copy paste, Mas. Itu pemahaman yang selip. Tahu enggak selip? Ya, sudah menjadi pemahaman sehingga ketika menyebutkan lagi itu seperti air mengalir. Itu definisinya seperti itu. Sama halnya ketika misalnya menyebutkan, Mas, api itu panas enggak? Yuk panas. Api panas. Semudah itu ketika orang faham tentang kontekstual definisi dari apa yang menjadi istilah, definisi istilahnya itu. Maka para ulama itu menyebutkan fi mustalahat, ya, dalam hal-hal mustalahat, istilah-istilah itu dipelajari dalam masalah apa? Usul, usul fiqh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ini termasuk ulama usul. Sehingga dalam definisi-definisi itu semuanya dibahas. Nah. Coba. Nah. Nah, wahia nau'ani ma'nawiyah wa khabariyah. Nah, itu fasifatu dhatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha wa hiya naw'an. Nah, sifat dhatiyah, ya, sifat dhatiyah. Nah, sifat dhatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Sifat dhatiyah adalah yang senantiasa, ya, ada dan pasti berlakunya dan itu disifati untuk Allah semata, ya, sifatnya. Wahya nau'ani, dan ini dua macam, Mas. Ma'nawiyah wa khabariyah. Ma'nawiyah artinya di sini apa? Ma'nawi. Wa khabariyah pengabaran. Nah. Nah, ya, di. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, makanya antum lihat bagaimana kebahagiaan menuntut ilmu syar'i itu bisa tidak didapat dari hanya sekedar pakaian, Mas. Hanya sekedar antum pecian, antum kemudian dikatakan senang ilmu, belum tentu, Mas. Bahkan terkadang ada dari diri kita bagian dari kibir, sombong. Sedangkan sombong itu adalah batalul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu bukan golongan saya. Saya enggak terima. Padahal di situ dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan kita iman Islam kita berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah menjadikan perbedaan. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lam. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Tidak sama. Makanya harus banyak mendoakan kebaikan kepada orang lain. Karena bisa jadi saudara-saudara kita itu di sini, ya, hanya sekedarnya tidak pernah terbetik dari kita untuk mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Itu kisah nyata loh. Bahkan Syekh Abdul Bari Hafidzallah ini pasti tidak pernah kemudian membiarkan didiemin saja ada orang yang nyeleneh. Misalnya Syekh Abdul Bari itu waktu itu beliau masih jadi imam di Masjid Bahiyah. Ada orang muatin, orang lokal datang ke sana sholat di tengah-tengah. Beliau mengatakan, "Ya walad, ya Allah, aqaddam salima sutra. Stamin sutra ya." Seperti itu. Jadi Syekh selesai sholat, beliau ini ngelihat ada orang masuk kemudian sholat tengah. Di tengah-tengah. Itu orang lokal sana. Ditegur orang lokalnya. "Ya walad, nah sini. Antum ke depan. Pakai sutra." Ya, sutra maksudnya. Pakai sutra. Dan ini beliau tidak kemudian menunggu waktu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Beliau dalam keadaan hak. Dan saat itu beliau dalam jadi imam. Dan masjid itu semuanya tunduknya pada imam. Di masjid itu tunduk pada imam. Oleh karena itu, ini menunjukkan apa? "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Fadzalika ad'afun iman." Melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka rubah dengan lisan. Kalau tidak bisa, rubah dengan hati. Yang demikian itu apa? Selemah-lemahnya iman. Tapi bukan berarti tidak ada iman. Paham? Nah. Kita lanjutkan. Makanya, kalau antum melihat, Pak Ustadz itu terlalu, apa ya? Reaktif. Ya, kalau bahasa kimianya akhirnya reaktif. Senyawa dicampur itu, langsung. Iya. Ana terkadang ingin mencontoh bagian kebaikan dari masyayikh yang ana belajar dengannya. Syekh Abdul Bari bahkan ketika itikaf, Mas. Duduk. Ya, duduk di lantai 3. Ada orang lewat makan kurma dengan tangan kiri. "Yola, ta'al. Kut hadiah." Kasih hadiah dulu. Si uang. Kut hadiah. Yola. Suf. Kul biyamin. Kul biyamin. Makan dengan tangan kanan, Mas. Ta'al. Jis. Jansit. Tambahin lagi duit. Kenapa? Anak kecil dengan seperti itu senang. Itu bukan anak-anak kecil, Mas. Hatta yang sudah tua, itu suruh duduk. "Ya Allah, israf. Israf bil julus ya akhi. Ta'al." Si duit lagi. Anak. Seolah-olah beliau tidak mengatakan, "Tahu yang baik-baik gimana?" Bukan. Itu kan apa? Syekh menginginkan kebaikan tercurah kepada orang lain. Sehingga antum, ya, bisa jadi kita di sini di Indonesia itu melihat itu adalah sesuatu pokoknya gitu. Karena kita jarang melihatnya, Mas. Kalau di sana setiap harinya seperti itu, Mas, kondisinya. Gak akan membiarkan ada orang yang sifatnya apa? Melenceng. Keluar dari sunnah, keluar dari apa yang dari Al-Qur'an dan sunnah. Pasti diingatkan. Pasti diingatkan. Karena apa? Itu bukti sayang kita kepada saudara kita. Tapi jelas tetap dengan patokan cara menegurnya dengan bahasa-bahasa santun. Tadi anda tegur, ya, Mas, daripada antum di sini dengerin sesuatu yang kurang manfaat, antum di dalam. Di sana ada Al-Qur'an, di situ dibacakan di hadis Nabi SAW, dan sebagaimana ijus bina nu'min sa'ah, kita duduk-duduk sebentar, kita perbaharui iman kita. Tapi malah justru itu dianggapnya apa? Intimidasi. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alki kalimatak wamshi. Berikan antum nasihat, enggak usah dilihat. Orang itu mau nurut sama antum atau enggak, itu tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Karena apa? Hidayah itu dari Allah azza wajalla. Tetap doakan kebaikan. Jangan kita benci mereka, kita doakan. Karena orang-orang seperti itu bisa jadi apa? Jarang didoakan kebaikan. Karena apa? Banyak, terlalu banyak ghaflah. Terlalu banyak kelalaian. Atau antum lihat di jalan. Mas, di jalan itu antum jalan dari sana ke sini sambil murojaah atau enggak? Sambil zikir atau enggak? Zikir pagi sore itu sudah belum? Ketika ghaflah, hanya sekedar melihat kanan kiri atau mainan HP, sudah ghaflah, Mas. Lalai. Nah, karena itu ini tentang sifat tadi apa? Sifat dzatiyah dan ma'nawiyah. Dan ini penjelasan sifat fi'liyah, sifat yang kaitannya dengan apa? Masyiah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Kalau enggak, Allah pun enggak akan memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dua kaum, kaum muslim. Nah, sekarang tentang ma'nawiyah. Ada sifat dzatiyah ini bagi dua. Ma'nawiyah dan khobariyah. Sekarang fal ma'nawiyah artinya apa? Ini dzatiyah. Ya. Ini sering disebut apa? Dzatiyah ma'nawiyah. Mithlu al-hayat. Mithlu al-hayat. Wal-ilm wal-qudrah. Kalau misalnya antum bisa dikatakan ma'nawiyah. Ya. Contohnya adalah hayat, hidup. Kemudian al-ilm. Ilmu. Wal-qudrah. Qudrah, kekuasaan. Wal-hikmah, kebijaksanaan. Wa ma asbaha dzalika, dan ama yasmisal demikian. Wa hadha ala sabili tamthiri la hasra. Ini hanya sebagai contoh saja, bukan pembatasan, Mas. Pembatasan, oh berarti ma'nawiyah hanya sifat Allah Azza wa Jal, al-hayat, ilmu, qudrah, al-hikmah, itu saja. Tidak. Itu hanya contoh, Mas. Karena sebutkan apa? Wa ma asbaha dzalika, dan ama dengan semisalnya. Paham sampai di sini? Nah, itu ma'nawiyah. Maksudnya apa? Tidak bisa terlihat. Itu hanya makna. Maknanya Allah al-hayatu, Allah hidup. Allah tidak meninggal, tidak mati. Allah itu maha hidup. Namanya Allahu al-hayy. Makanya al-hayyu al-qayyum. Paham? Ini sifat, Mas, bukan nama. Ya. Paham sampai sini? Jadi Allah Azza wa Jalla mempunyai nama Al-Hayyu, ay Dzul Hayati, yang mempunyai hidup. Wal ilm, ilm Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui. Wal qudrah, Allah mempunyai kekuasaan, Allah Maha kuasa. Wal hikmah, Allah mempunyai kebijakan, kebijaksanaan, dan yang semisal. Nah, kemudian wal khabariyah, sifat dzatiyah khabariyah. Mislu yadain, dua tangan. Al wal wajh, wajah. Wal ainain, dua mata. Wa ma asbaha dzalika mimma sammahu, dan apa yang semisalnya dengan apa yang Allah sematkan untuk dirinya. Nadirhu ab'adun wa ajza'un lana. Ya. Artinya dari situ kita lihat ini kalau buat kita itu adalah bagian dari makhluk. Ya. Tapi bagi Allah tidak seperti itu. Ya. Ab'ad itu bagian. Sama dengan ajza' itu juz'un. Ab'ad itu ba'dun. Paham? Lana bagi kita. Jadi maksudnya yadaini itu adalah bagian dari manusia juga. Tapi tangan, kedua tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Al-wajah. Wajahnya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan wajahnya kita. Dan wajah ini tidak boleh disebutkan sebagai apa? Ridho. Li'ibtigha'i wajhillah. Untuk mencari wajah Allah. Jangan diartikan sebagai mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ridho itu sifat fi'liyah, Mas. Sedangkan wajah itu sifat dzatiyah, khabariyah. Sifat yang melekat bagi Allah Azza wa Jalla itu wajah. Sedangkan ridho, kalau Allah ridho, Allah akan ridhoi. Kalau enggak, Allah enggak ridho. Itu sifat fi'liyah. Paham sampai sini? Nah. Nah. Makanya disebutkan di situ tentang mabhas al-khamis di sini ya, fallahu ta'ala lam yazal lahu yadani wa wajhum. Wallahu ta'ala lam yazal. Allah azza wa jalla senantiasa baginya Allah mempunyai yadani, dua tangan, wa wajhun, wajah, wal ainan wa ainani, dua mata. Nah. Dan di situ lam yahdus lahu syai'un min dhalika ba'da al ya lam yakun ba'da an lam yakun. Nah, dan ini tidak ada sesuatu yang baru dari yang demikian bagi Allah Azza wa Jalla, tidak ada sesuatu yang baru. Setelah itu ada, enggak ada yang baru lagi. Kalau bagi makhluk setelah tidak ada, gimana? Masih ada anaknya, masih ada cucunya, masih ada banyak lagi. Ya. Kalau bagi Allah Azza wa Jalla tidak. Ya, itu ada dan tidak ada yang baru. Ya. Walan yanfakka an syai'in minhu. Ya. Dan di situ jelaskan bahwasannya pembahasan di sini ya. Kaitannya ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada wajah, ada dua mata, ya. Ini tidak meninggalkan sesuatu apapun, Mas, dalilnya. Kama anna Allah lam yazal hayyan wa la yazal hayyan. Allah Azza wa Jalla itu senantiasa hidup dan akan ya pasti di situ hidup. Karena Allah tidak mati. Paham sampai di sini? Kehidupan dan kematian Allah yang mencipta. Bahkan nanti kematian itu yadbahul maut. Ya, Allah Azza wa Jalla akan menyembelih kematian. La mauta ba'dal yawm. Tidak ada kematian setelah hari ini. Maksudnya setelah hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menghidupkan semua orang. Dan mematikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah. Sehingga, lam yazal aliman wa la yazalu aliman. Allah itu senantiasa punya ilmu dan Allah Azza wa Jalla itu di situ pasti maha mengetahui. Nah, itu bahaya itu, Mas. Bahaya. Ya. Pelindung itu, Mas, dari efek seperti itu, Mas. Bikin gatal itu, Mas. Ya. Tapi ana ingatkan satu, Mas. Sekiranya antum membutuhkan sesuatu, jangan melakukan sesuatu kecuali antum sudah istikhar. Atau antum membeli online ya dan memilih barang dan seterusnya, antum lakukan dengan istikhar. Idza hamma ahadukum falyarka' raka'ataini. Apabila engkau itu merasa bimbang dengan sesuatu, maka salatlah dua rakaat. Ya. Man fa'ala raka'ataini lam yandam abadan. Ini nasihat dari ulama. Orang yang senantiasa melakukan istikharah itu tidak akan pernah menyesal selama-lamanya, Mas. Apapun yang dia lakukan. Ingat, Mas. Itu di mana saja. Hatta itu cuma sekarang antum, wis. Seperti itu. Modalnya wis garuk-garuk. Wah, murah. Jangan dilihat itu tadi dari apa? Kacamata sendiri, Mas. Itu pentingnya istikharah. Ya. Jangan dilihat dari kacamata sendiri, Mas, ya. Ya, kacamata imam itu hanya dua, Mas. Kalau dia pakai banyak berarti dia buka kacamata, toko kacamata. Nah, ada makmumnya ya. Seorang imam yang pakai kacamata. Nah. Ya, adzan dulu Mas. Tapi ini ana selesaikan. Wala yanzal qadiran wala yazalu qadiran. Allah senantiasa, Allah itu berkuasa dan senantiasa terus-menerus berkuasa, Mas. Tidak akan pernah berhenti. Allah itu berkuasa. Bahkan Allah berkuasa atas diri kita sekarang itu. Allah mentakdirkan apa? Duduknya antum di sini adalah bagian dari takdir Allah Azza Jalla yang terbaik. Paham enggak, Mas? Duduknya antum di majelis ilmu seperti ini adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Karena sebelumnya pun antum tidak pernah membayangkan. Ketika dulu antum waktu kecil, ada yang SD, SMP, bahkan seterusnya. Ya, hatta Pak Otomo, Pak Muji, terus Pak Buang. Ya. Gak akan kepikiran dulu, kalau pas habis pensiun nanti, ah, tak ngaji yang Baitul Salam, ah. Gak ada di situ. Mungkin anda belum lahir. Ya. Gak ada kepikiran seperti itu. Dan subhanallah, itu sekarang terjadi. Dan itu adalah bagian takdir dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Wahakada. Demikian. Yani laisa. Ya. Sebelum ini ada dulu aja. Yalah. Baik. Ini ana selesaikan sampai di sini baru kita berhenti karena harus nomor. Enggak. Nah. Apa enggak? Thank you. Yani, jadi kalau tadi disebutkan Allah itu maha berkuasa dan senantiasa akan tetap berkuasa. Yani laisa hayatuhu tatajaddada. Tatajaddadu. Laisa hayatuhu tatajaddadu. Ya. Hidupnya artinya Allah maha hidupnya itu tidak ada pembaruan. Ya. Tajaddada ya tajaddadu. Tatajaddadu. Wala qudratuhu tajaddada. Tau tatajaddadu. Tatajaddadu. Dan sifat maha kuasanya itu pun tidak ada pembaruan. Wala sam'uhu yatajaddadu. Pendengarannya pun tidak diperbaharui, tidak ada pembaharuan. Bal huwa mausufun bihadza azalan wa abadan. Dan ini akan tetap disifati yang demikian seterusnya dan selama-lamanya. Wa tajaddadul masmu'i la yastalzimu tajaddudal sam'i. Ya, tajaddadul masmu'i. Ya, pembaharuan apa yang didengar, pembaharuan apa yang didengar itu tidak mengharuskan adanya pembaruan dari pendengarannya. Sifat pendengarannya. Ya. Fa'ana masalan, contohnya aku, indama asma, ini ketika mengatakan fa'ana, ini harus antum sebutkan apa? Falillahi masalul a'la, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk takribuddin, untuk memudahkan pelogika. Apa? Agar masuk pada rasio kita. Fa'ana masalan, contohnya an, ketika aku mendengar adzan al-an, barusan, ya, Mas Bayaki, Allah yahfadhu, wa zadahu Allah khisan. Semoga Allah menambahkan dia semangat. Nah, doain Mas. Antum enggak pernah doain muadzin seperti itu. Seperti itu Mas. Doain Mas. Doa kebaikan. Nah. Kemudian ketika aku mendengar suara azan sekarang barusan. Ya. Fa hadza laysa ma'nahu annahu hadatsa li sam'un jadidun 'inda masma'il adzan. Itu bukan berarti ketika aku mendengar adzan, maknanya adalah telah terjadi bagiku pendengaran yang baru. Pendengaran yang baru, sifat pendengaran yang baru. Ketika mendengar adzan, bal huwa mundu khalaqallahu fiyya. Namun pendengaran itu sudah ada semenjak Allah menciptakan bagiku pendengaran. Lakinnal masmu, namun apa yang didengar, ya, ia tajaddadu. Tapi yang didengar itu ada perubahan. Tadi maghrib adanya Pak Roso, sekarang adanya Baihaqi. Ada yang beda. Suaranya beda, nadanya beda, orangnya pun beda. Ya. Wa hadza la athara fi sifati. Dan itu tidak akan ada apa? Pengaruh efek dari apa? Antum dengar atau enggak? Itu dengar. Paham? Sifat mendengarnya tetap akan sama. Walaupun yang didengar itu macam-macam beda-beda. Nah, naktafi bihadil kudroh. Kita cukupkan sekian. Dan semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.